ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana kita kembali bertemu melanjutkan pembahasan kita seputar masalah ahlul hamd wal aqd. Tentu saja seperti yang telah disebutkan di awal pembahasan, perkara ini adalah perkara yang sangat penting karena dia berkaitan dengan cara pengangkatan pemimpin muslim menurut kaidah syariat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan dari para ulama. Dan telah kita dapatkan dalam pertemuan yang terdahulu bahwa hakikat dari ahli hamd wal aqdi adalah aqdi nirali zahatul muslimina fi syu'urihim al-ammah siyasiyah wal idariyah wal tashri'iyah wal qara'iyah wa nahwaha ثم حل هذا النظام لأسباب معينة ليعاري ترتيب هذا النظام وعقده من جديد. وكتب الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى بهو أن حل العقد أبلاه يكتم أكم عقرا سيست dalam جماعة قوم مسلمين dalam perkara-perkara mereka yang umum baik dalam permasalahan politik pemerintahan dalam penetapan syariat dan dalam hukum ya, dan yang serisaunya dan pengurangan ikatan itu atau pembatalan dan perubahannya karena sebab-sebab tertentu agar kembali disusun aturan itu dan diikat dengan tertib dan urutan yang baru. Jadi itulah jadi maksud dengan ahlul hamd wal aqd. Dan mereka adalah para ulama yazu'ana wa yuzhana. Mereka adalah para alim ulama dan para penguasa, orang-orang yang kedudukan serta orang-orang yang terkemuka dalam kalangan kaum muslimin. Dan kita telah bahas dalam pertemuan yang terdahulu akan sifat-sifat mereka secara khusus, di mana ada tiga sifat yang disepakati oleh para ulama dari sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang masuk dalam golongan ahli hamd wal aqd, yaitu sifat bahwa dia adalah seorang ya yang adil dan mengumpulkan syarat-syarat keadilan, seorang yang memiliki ilmu khususnya tentang apa-apa atau siapa yang berhak untuk diangkat sebagai pemimpin. Dan yang ketiga adanya pendapat yang lurus serta hikmah dalam pengurusan dan perkara yang mengantar kepada terpilihnya pemimpin yang paling layak bagi umat. Tiga sifat ini sifat yang disebutkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Farra Al-Hamdali dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah dan juga oleh Imam Al-Mawardi Al-Syafi'i dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah. Lalu kemudian para ulama berselisih tentang sifat-sifat yang lain. Sebagian ulama menambahkan sifat yang harus ada pada seorang saksi, sebagian lagi menambahkan sifat ijtihad, haruslah dia seorang mujtahid, bahkan semuanya mujtahidin. Sebagian lagi mensyaratkan adanya fanatik pada orang tersebut dalam keadaan yang memiliki dukungan dan sokongan ya, yang kuat dari orang yang di bawahnya dan seterusnya. Maka kemudian Syekh menjelaskan tentang syarat-syarat tersebut dan akan menerangkan kepada kita tentang dalil dari syarat-syarat tersebut. Yang kemudian perkara-perkara yang tidak ada dasarnya atau perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat tentu saja sepantasnya untuk dicoret dari daftar syarat-syarat tersebut. Ya. Maka beliau kemudian membagi secara umum syarat itu menjadi dua bagian, syarat asasiyah, syarat dasar dan sifat yang pokok yang mesti ada pada seorang yang masuk dalam golongan ahlul hamd wal aqd, dan sifat takmiliyah atau syurut at-takmiliyah, syarat-syarat yang sifatnya telah syarat-syarat atas dia tersebut ada tujuh perkara. Kita akan lihat dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mana yang layak menjadi syarat dan mana yang perlu pembahasan lebih lanjut. Yang pertama adalah al-aql wal buluh, adanya akal dan kedewasaan yang sering disebutkan oleh para ulama usul dan para fuqaha siyasiyun, para ahli fikih dalam masalah politik Islam. Dia adalah ahliyatul abad, kemampuan untuk menunaikan tugasnya, ya, berakal dan balik atau dewasa, ya. Dan perkara ini tentu saja tidak ada persetujuan dan para ulama sepakat, ya, karena kita mengetahui orang yang tidak berakal tidak layak untuk melaksanakan tasarruf atas nama dirinya, ya, apalagi untuk kemudian mewakili orang lain dalam urusan-urusan yang pokok dan penting seperti pemilihan pemimpin kaum muslimin, ya. Dan kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata qala man salatun, ya, diangkat pula itu dari tiga golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kecil hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia mimpi basah, yang mazmul hatta yafiqa, dan dari orang yang gila sampai dia sadar untuk dari kegilaannya, wa min ma'i hatta yastayqira, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya, ya. Maka syaratnya adalah syarat yang pokok, ya, dan kita tidak akan memperpanjang lebar perkara tersebut, ya, karena sebagian dari syarat-syarat ini perlu pembahasan lebih rinci dan perlu untuk kita jelaskan pandangan syarat di dalamnya sekaligus meluruskan apa yang mungkin ada pada kita dari kesalahan dan kekeliruan dari difahamnya sebahagian moral, sebagian sistem yang tidak dari Islam sebagai sistem Islam. Ya. Yang berikutnya, syarat yang kedua adalah Islam. Ya, itu keislaman. Dan syarat keislaman ini juga adalah syarat yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Ya. Dan sesungguhnya di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah surah An-Nisa ayat 29. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiu Allah wa Rasul wa ulil amri minkum." Ya, wa ulil amri minkum, ya. Dan kata Imam Ghazali dalam kitabnya Istiqamah juz yang kedua, kata beliau, "Minkum ay min jinsikum wa min zillatikum ayyuhal muslimun." Minkum artinya adalah dari jenis kalian dan dari golongan kalian, wahai kaum muslimin. Jadi ulil amr ini minkum ay minal muslimin, dari golongan kaum muslimin, ya. Dan Allah telah menegaskan dalam surah An-Nisa 91 firman Allah, "Wa la yaj'alallahu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman jalan sedikitpun. Artinya tidak ada peluang dan ruang yang diberikan kepada orang-orang kafir dalam menguasai kaum muslimin dan mengambil urusan mereka. Ya. Dan tentu saja orang yang paling memperhatikan maslahat kaum muslimin adalah orang yang jarak dari kalangan kaum muslimin, tentu saja. Ya. Yang mereka hidup dengan umum muslimin, hidup dengan kegelisahan kaum muslimin, hidup dengan apa yang menjadi, ya, cita-cita dan obsesi dari masyarakat Islam, ya. Nah, namun memang ada sebahagian penulis dalam masalah politik, dalam hal ini para al-Bahdinan wakilin, orang-orang yang belakangan ini mencoba untuk menyebutkan bahwa dalam masalah ahlul halli wal akdi ini sesungguhnya boleh dilibatkan orang-orang non-muslim, ya, meskipun mereka kemudian memberikan syarat-syarat tertentu. Sebagian mengatakan bahwa tidak boleh dalam perkara akidah karena mereka non-muslim. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh dalam perkara pengangkatan imam. Namun dalam perkara pokok, penggantian selain imam awam itu boleh mereka dilibatkan, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian orang, disebutkan oleh penulis misalnya Dr. Abdul Hakim Al-Aini dalam kitabnya Al-Hurriyah Ammah karena mereka mutlak itu, juga Mahmud Al-Khalidi dalam kitabnya Qawaidun Nizamil Hukmi Fil Islam, kaidah-kaidah aturan hukum dalam Islam. Bahkan ada sebuah kitab yang disebut orang Maktabah Al-Waqfi ya, karena Dr. Abdul Hamid Al-Ansari yang berjudul Asyura wa Atharuha Fi Demokratiyah, Majlis Syura dengan Syura dalam Islam dan pengaruhnya terhadap demokrasi ya, yang akhirnya kemudian ia memenangkan pada dasarnya bahwa tidak mengapa masukkan mereka non-Muslim dalam gerakan atau dalam lembaga wadah hayah al-halli wal-aqdi ya, mereka berjalan dengan ayat ya, surah Nuhal 43 misalnya, Inna Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya, bertanya kepada ahli dzikir dia kalau tidak mengetahui ya, katanya kalau begitu ahli dzikir orang yang pandai, orang yang berilmu ya, dan katanya dalam ayat ini kita diperintahkan bertanya kepada orang-orang Yahudi ahli kitab ya, tentang benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena mereka ahli kitab mempunyai khibrah, punya pengalaman tentang sifat-sifat wahyu ilahi dan tanda-tanda kenabian gitu. Jadi kalau kalian ingin tahu sama dengan mereka gitu, ya, jadi pakaian dan mereka untuk mengatakan boleh dilibatkan ya, namun dan dia bukan mengatakan tiada keterangan yang tegas yang melarang ya, mengajak musyawarah orang-orang yang muslim. Kemudian kata mereka, kebiasaan masyarakat Islam sekarang ini dimana mereka bercampur dengan golongan non-muslim, bahkan terkadang sebahagian dari orang-orang non-muslim memiliki kedudukan dan status yang lebih tinggi dari kaum muslimin ya. Juga mereka beralasan dengan adanya hal seperti ini dari Khalifah Umar bin Khattab ya, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan sebelumnya, di mana mereka mengangkat dawain tukang catat, sekretaris dan bendahara mereka dari golongan orang-orang Romawi, Nasara Romawi ya. Maka ini sebahagian syubhat mereka yang kemudian dijawab tuntas oleh Syekh dalam kitabnya, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa tidaklah benar pendalilan dengan keterangan-keterangan tersebut ya. Adapun tentang ayat Fas'alu ahla zikri an kuntum la ta'lamun, perlu kita ingatkan ya, bahwa ini bersifat umum, bertanya kepada ahli kitab atau ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Namun siapa yang mukhatab di sini? Betul bahwa yang diperintahkan ditanya adalah orang-orang Yahudi ahli kitab, namun yang diperintahkan untuk bertanya adalah orang-orang kufar Quraisy, golongan yang mengingkari nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab yang mereka punya khibrah, punya pengalaman tentang wahyu ilahi dan tanda-tanda kenabian, agar mereka sampai pada keimanan bahwa Rasulullah adalah Nabi Allah dan yang dibawanya adalah syariat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berarti orang musyrik untuk bertanya kepada orang musyrik juga gitu, ya. Dan bagaimanapun berkata Imam Al-Qurtubi dalam ahkam Al-Quran ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhudhu bitanatan min dunikum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat teman-teman dekat di tanah tempat musyawarah kalian itu dari orang selain kalian. Min dunikum, kata Imam Al-Qurtubi yang juga seorang mufassir yang terkemuka, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman dalam ayat ini untuk menangkap orang-orang kafir dan orang Yahudi serta ahli ahwa, para pengikut hawa nafsu, bukhara wa walija, sebagai tempat untuk sama-sama masuk dan sama-sama berkumpul ya, yang kemudian mereka berkecimpung dengan pendapat-pendapat mereka dan kaum muslimin menyandarkan perkara mereka kepada golongan tersebut. Maka surah Ali Imran 119 ini tegas menunjukkan bahwa tidak bolehnya mengangkat di tanah dari golongan yang muslim, ya, dan tentu saja peningkatan menjadi ahli halli wal akli adalah bentuk meningkat di tanah yang paling besar, ya. Nah, kalau begitu tidak sepatutnya dua perkara tersebut. Adapun apa yang disebutkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau meningkat benda harawannya, juru tulisnya dari orang-orang muslim, ini juga tidak benar, ya. Menurut tulis sendiri menyebutkan dalam tafsir ayat ini riwayat-riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menegaskan larangan dari mengangkat kafir dini sebagai dipanah, sebagai teman, sebagai pegawai dan sebagainya, ya, yang mereka memegang urusan kaum muslim, ya, karena itu beliau mengingkari sahabat yang lain yang beliau dengar mengangkat diri tulis dari golongan non muslim, ya, dari perkara yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Adapun apa yang ada pada khalifah-khalifah yang lain, dan ini yang lain khususnya dari khulafah Bani Umayyah, ya, di mana mereka mengangkat sebahagian dari golongan non muslim sebagai penasihat dan sebagainya, maka ini tentunya tidaklah sah menjadi dalil, karena mereka pun tidaklah menerapkan ini sebagai satu metode dan jalan. Artinya tidak semua khalifah seperti itu, ya. Jadi menunjukkan bahwa itu terjadi karena perkara-perkara tertentu, ya. Ambing paruh perkara yang terjadi sesuai dengan keadaan dan kondisi, ya. Sehingga dengan demikian tidak bisa dijadikan kaidah umum tentang bolehnya mengangkat golongan non muslim dalam kedudukan sebagai ahli hamli yang akdi tersebut, ya. Maka dalam perkara ini tidaklah benar, ya, diangkatnya seorang non muslim sebagai anggota dalam ahli hamli yang akdi, ya, ini jelas, ya. Meskipun tadi ini adalah kesepakatan para ulama juga, kecuali apa yang disebutkan tadi dari perkataan para ulama mu'asirin yang belakangan ini, yang mereka kemudian terpengaruh dengan apa yang ada dalam masyarakat, dan sepertinya mereka mengadopsi sebahagian dari permasalahan-permasalahan demokrasi itu sendiri, ya, seperti yang akan datang lebih lanjut nanti pembahasannya. Nah, itu syarat yang kedua, Islam. Syarat yang ketiga adalah adalah keadilan, dan adalah dalam istiqamah, kelurusan, ya. Dalam kitab al-Kulliyat disebutkan adalah adalah al-istiqamah wa talatul haqqi bil ikhtiyari anna huwa mahdurun biman, ya. Istiqamah atau adalah adalah kelurusan untuk berjalan atas kebenaran dengan memilih, ya, apa yang tidak bertentangan secara agama, ya. Itu istiqamah, keadilan, ya. Dan telah disebutkan tadi di awal pembahasan bahwa para ulama mazhab kebanyakan menafsirkan adalah sebagai perhimpunan seorang dari dosa besar dan tidak melaksanakan dosa kecil yang ia kerjakan terus menerus, israr, karena terus menerus dalam dosa kecil menyebabkan menjadi dosa yang besar, ya. Dan pasukan juga tadi bahwa definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang disebutkan oleh Hanabilah, di mana mereka mengatakan bahwa adalah adalah lurusnya keadaan seseorang dalam agama dan sikap tengahnya ia dalam perkataan dan perbuatannya, dan tentunya ditandang pada dua perkara, yaitu agama dan muru'ah. Agama jelas bahwa dia menjauhi atas jalan oleh syariat, adapun muru'ah artinya dia menjaga kehormatannya dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak senonoh, tidak pantas, ya, meskipun secara adat, ya, tentunya adat yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Maka perkara adalah ini pun adalah perkara yang juga disebutkan oleh para ulama, ya, seperti Imam Al-Nawawi dan Imam Abu Ya'la, bahkan Imam Al-Nawawi, ya, menjadikannya sebagai salah satu tonggak pokok dalam penetapan ahli halli wal akli, bahwa imam dipilih oleh ahli halli wal akli yang mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang memiliki sifat adalah istiqamah, kelurusan, ya. Dan ditegaskan, ya, di sini tentu saja bukan berarti yang layak dari ahli halli wal akli adalah orang yang bersih dari kesalahan, selain itu tidak mungkin, ya. namun diingatkan bahwa jika seseorang telah terbukti memiliki penyimpangan dalam pemikirannya, kerusakan dalam akidahnya, atau ia mengajak kepada bid'ah, atau menyimpang dalam akhlak dan pribadinya, sebagaimana ia meninggalkan atau meremehkan salat salat, memakan makanan yang haram, akhlak yang jelek, dusta dan penipuan, maka tidak layak ia menetapkan kedudukan sebagai ahli haluan yang akdi. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh di akhir pembahasan seputar adalah. Ya? Jadi diperhatikan masalah bagaimana penipuannya, bagaimana akidahnya, dan bagaimana akhlaknya. Ya? Tidak sembarangan. Maka dari sisi ini jelas tidak akan sama, ya, apa yang disebut dengan demokrasi dengan ahli haluan akdi, tidak akan sama, ya. Baik, syarat yang keempat, ilmu. Dan ilmu ini juga telah kita isyaratkan ada dua ilmu pokok yang dimaksud oleh para ulama. Tentu saja ilmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya adalah ilmu syariat, ya, bukan sekedar pengetahuan akan perkara dunia, ya. Karena Allah telah menjelaskan, ya, dalam surah Ar-Rum, walakin mengaktaran nasi la ya'lamun ya'lamun zahra min hayatid dunya wa hum min akhiratihim ghafilun, ya, bahwa akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahuinya, ya, yang mereka hanya mengetahui yang zahir dari keadaan dunia, dan mereka terhadap akhirat itu senantiasa lalai, na'udzubillahi min dzalik. Dan telah sabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang diantaranya alimun diambil dunia wa jahilun diambil akhirat, orang yang alim terhadap perkara dunia namun sayang jahil terhadap perkara agama, ya. Maka yang dimaksud tentu saja ya ilmu agama, namun ilmu agama yang menjadi dasar di sini bukanlah semua ilmu agama, ya, tetapi disyaratkan padanya pengetahuan-pengetahuan dasar dari pokok-pokok akidah, arkanul iman, arkanul Islam, kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan haramnya perkara-perkara yang haram, ya, dari riba, khamr dan sebagainya, serta halalnya perkara-perkara yang diharamkan Allah dari kebaikan, jual beli dan sebagainya. Ya, jadi perkara-perkara yang mesti diketahui setiap muslim, dia pun mengetahuinya. Ya, itu sifat dasar. Nah, sebagian ulama mensyaratkan ijtihad. Tidak cukup hanya pengetahuan itu, dia haruskan tetap berada ijtihad. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya para ulama ada dua ijtihad dalam perkara ijtihad ini. Sebagian kemudian ketat dalam menetapkan syarat-syarat ijtihad yang ujungnya adalah tidak mungkin menerapkan ijtihad itu pada masa dahulu, apalagi sekarang ini. Ya? Dan ini didasarkan pada pemahaman sebagian ulama yang melihat telah tertutupnya pintu ijtihad, ya, mereka merasa bersumpah bagaimana tertutupnya itu kapan mulai tertutup, ya. Namun yang benar ijtihad yang kedua, yang mereka mengambil sikap tengah bahwa ijtihad tetaplah terbuka bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi para ulama, para alim ulama di antara mereka, ya, karena berkembangnya dunia ilmu pengetahuan peradaban, dan karena butuhnya umat akan jalan keluar dari masalah-masalah dalam diri mereka, dan bahwasanya sifat dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam sebagian perkara bersifat umum, bersifat kaidah-kaidah umum yang tentunya bisa diterapkan dan layak untuk setiap zaman dan dimanapun tempatnya. Ya? Namun untuk menerapkannya dibutuhkan ilmu, dan mereka para ulama mujtahidin. Ya? Maka yang benar dalam perkara ini, setelah menyebutkan perkara dalam perkara ini, Syekh menyebutkan bahwa ketika ahli al-hamdi wal-akdi menduduki kedudukan posisi penting, posisi strategis di umat ini, maka beliau mengingatkan sudah semestinya di antara keanggotaan atau di antara para anggota ahli al-hamdi wal-akdi ini ada yang mereka dari ulama mujtahidin. Ya. Bukan syarat bagi semua anggota, tetapi ada di antara mereka yang bersifat seperti ini. Kenapa? Agar kemudian mereka menjadi tempat kembali, tempat penyelesaian, penyelesaian semua permasalahan yang mungkin terjadi di antara ahli hayu dan akhidu itu. Dan ini tentu saja adalah satu keadaan yang mendasar dan pasti. Tapi kalau disebutkan ahli hayu dan akhidu adalah mereka yang memiliki ilmu dan syaukah, maka tidak diingkari apa yang ada para ulama dari ilmu dan syaukah, kekuatan itu. Ya, kekuatan untuk melakukan sebuah perkara, untuk melaksanakannya dan untuk memerintahkan perkara itu agar diterapkan. Ya. Nah, kalau begitu, ya, sekali lagi yang disebut oleh penulis kita dalam kitab Al-Hal wal Aqdi, ya, sifatun wa wada'ukum adalah beliau memilih hendaknya ada di antara para ahli hal wal aqdi yang bersifat seperti sifat ulama mujtahid, yang memiliki sifat ulama mujtahid ataupun mendekati sifat-sifat tersebut. Ya. Maksudnya sifat dari ilmu yang pertama. Ada pun ilmu yang kedua tentu saja adalah ilmu tentang siasah syariah, ilmu tentang metode politik Islam. Ya. Agar kemudian tidak terjadi perintangan dan kekeliruan, dan agar apa yang diterapkan dari perkara-perkara nantinya sesuai dengan syariat. Ya. Di sini perlu kita ingatkan, ya, bahwa sebahagian para peneliti yang membahas tentang masalah politik dalam Islam ini sudah memandang bahwa yang diinginkan dari suatu tatanan kenegaraan, sistem pemerintahan, adalah semata maslahat umat, titik. Ya, ini dasar pemikiran. Ini perlu kita ingatkan, karena kita akan dapatkan bahwa banyak dari perkara-perkara yang dibicarakan dari ahli hadis dan akhli ini ternyata sebahagian bentuk metode yang ditawarkan itu metode yang mengarah kepada pemikiran tadi. Menganggap bahwa yang penting adalah kemaslahatan umat, itu yang pokok. Ya, yang dia sekali lagi asalnya dari pemikiran orang-orang kafir yang memisahkan antara agama dengan negara. Ya, fasli din wa daulah. Bahwa kalau daulah, daulah. Agama yang agama. Agama urusannya para ulama, ada negara urusannya para politikus. Ya, yang penting masyarakat umat, ini perlu. Ya, karena kita dapatkan bahwa ketika disebutkan tentang pemerintah dalam Islam, ya, kita akan dapatkan bahwa dasar-dasarnya itu jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mulai dari siapa yang berhak untuk memimpin kaum muslimin. Ya, bagaimana seorang pemimpin berbuat dalam mengurus masyarakatnya, dan bagaimana masyarakat itu menjalankan ketaatannya kepada penguasa tersebut untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Ya? Pasti mereka akan mencari dari saya kan gitu untuk perkara-perkara itu, meskipun dia orang politikus yang masuk politikus Islam, politikus muslim. Ya? Pasti dia akan mencari pembenaran untuk semua argumen yang dia berikan dengan dalil-dalil. Ya? Itu menunjukkan bahwa mereka pun mengakui urusan kebenaran ini pun diatur dalam Islam, dan dia merupakan cakupan dari keluasan dan kesempurnaan Islam. Ya? Jadi kalau begitu, pemikiran yang keliru kalau dikatakan tadi bahwa Islam atau agama tidaklah berkaitan dengan negara. Ya? Ini adalah pemikiran orientalis, pemikiran yang datang dari luar Islam yang dimasukkan ke dalam Islam. Ya? Tapi itu lebih ingat, ya? Bahwa Islam pun tidak kemudian menetapkan secara kaku aturan-aturan tersebut. Ya? Karena sesungguhnya di antara perkara-perkara yang diatur dalam pemerintahan Islam itu sendiri memang ada perkara yang bersentuhan dengan maslahat umat. Ya? Yang dia ini bisa berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi. Tetapi ingat, itu tidak mengeluarkannya dari dasar pensyariatannya, dari dasar dan dari syariatnya. Jelas ini? Sudah kalau begitu, ya, yang dinyatakan bahwa ternyata karena terbiasa terpola dengan penelitian yang tadi disebutkan, agama-agama, negara-negara, maka akhirnya banyak perkara-perkara yang rendah, yang kemudian secara tidak sadar, sebahagian peneliti kemudian menjadikan itu sebagai satu bentuk tujuan dan dasar dalam menetapkan satu perkara, termasuk dalam masalah alil halli wal akdi ini. Alil halli wal akdi ini, ya. Maka ini yang kedua yang perlu diperhatikan pada seorang yang menjabat sebagai ahli halil wal akdi adalah kemampuannya dalam politik Islam, kepiawaiannya, kecermatan dan kejeliannya untuk menerapkan kaidah-kaidah Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan digariskan oleh para fuqaha siyasiyyin, para ahli fikih dari berbagai mazhab, para ahli fikih yang berpikir dalam masalah politik Islam ini dalam kehidupan bermasyarakat untuk meraih kemaslahatan umat. Ya? Karena apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka putuskan itu tadi, itu pastilah senantiasa di bawah naungan nas-nas syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Ya? Beda kalau kita memakai cermin dari barat tadi. Ya? Meskipun kadang memang ada kemiripan dan kesamaan gitu. Ya? Dan berbeda dari sisi motivasinya, berbeda dari sisi semangatnya, ya? Berbeda dari dasar pensyariatannya, dan berbeda dari sisi hasil dan natijahnya. Ya? Itu jelas, ya? Karena orang yang mendapatkan kemaslahatan dunia dengan cara yang memiliki syariat, ya, itu dapatkan kemaslahatan dunia itu. Karena tetapi luput dari kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan ukhrawiyah, kemaslahatan akhirat. Dan itu cukuplah sebagai satu bentuk kerugian yang paling besar. Ya? Ya. Ya, jika seseorang terkadang dalam amal-amal syariat yang dikerjakan, salat, puasa, zakat dan yang lainnya, yang dia beri amalan yang sepantasnya haruslah untuk ridha Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita luput, ya? Salah dan tidak melaksanakan sesuai kehendak Allah dan Rasulnya, apa akibatnya? Amal itu bisa tertolak, ya? Dan bahkan seseorang tidak mendapatkan pahala yang dia inginkan, bahkan boleh jadi dosa, ya? Seperti masalah wudu misalnya, contoh konkret masalah wudu, ya? Dimana dalam hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Amr, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim, ya, kecuali hadis Aisyah diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wailun lil aqabi min an-nar." Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Itu ketika beliau melihat sebahagian sahabatnya hanya membasuh, mengusap kakinya dan tidak mencucinya. Ya? Dan wudu ini pada pengantar menuju salat. Salat sahnya, salat. Ya? Ketika seseorang berwudu tidak sesuai syariat, dalam hal ini berwudu tidak sampai basah secara utuh kakinya. Tidak hanya wudunya batal, yang berarti kalaupun dia salat 100 rakaat tidak akan diterima, tetapi juga yang diancam dengan azab neraka. Karena jika itu adalah perkara syariat dan tidak boleh saya mengatakan, tapi kan melihat saya sholat, melihat saya kan berwudu untuk sholat, dia kan tidak dapat pahala, apalagi untuk perkara dunia yang kemudian dunia itu diatur oleh syariat, dan kita mengabaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat itu. Meskipun kita dapatkan maslahat dunia yang kita inginkan, maka sesungguhnya dia tidaklah akan diridhai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melalui syariatnya atau yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus kembali ke dunia. Ya. Sehingga dengan demikian perlu untuk memperhatikan syarat ilmu-ilmu. Dan sesungguhnya diingatkan oleh penulis berkali-kali di banyak tempat, hendaknya syarat ilmu ini sebagai syarat yang paling pokok. Hendaknya, ya, karena bagaimanapun, siapapun, dimanapun, tidak ada yang paling dia butuhkan selain ilmu. Ya, ya. Sampai para ulama salaf mengatakan, hadatsun nas ila al-ilmi wa shahadatun lil ta'am wa syarab. Kebutuhan seseorang kepada ilmu itu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Ya, sampai berkata kepada kaum, jika akan mampu untuk tidak menggaruk kecuali dengan sunnah Rasul, ya, maka garuklah dengan sunnah Rasul. Subhanallah. Ya, maka ilmu ini penting. Bangsa ini saya, ya. Maka kalau begitu, apalagi dalam perkara pokok seperti pengangkatan kaum pemimpin Muslim. Ya, baik. Ini secara ringkas. Kemudian, di antara syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, ya, adalah ar-ra'yu yang hikmah. Ya, adanya ar-ra'yu. Yang ar-ra'yu adalah al-basira wal hidq. Adanya kewaspadaan, kematangan, ya, dan kejelian dan kecermatan. Ya, jadi dia bukanlah orang yang mudah dikibuli, gampang untuk dikibuli. Ya, dan tentu saja di samping ada yang kecermatan, dia pun memiliki hikmah. Dan hikmah adalah wad'u syaitu yang wad'u ini meletakkan perkara pada tempat yang semestinya. Ya, Imam Al-Marwad, Imam Al-Marwadi, jadi pula Imam Abu Ja'la, ya, alhamdulillah, menyebutkan syarat ini sebagai syarat pokok, syarat yang ketiga untuk lengkapnya seorang ahli halli wal akdi itu. Kata Imam Al-Marwadi, syarat tsalits ar-ra'yu wal hikmah al-mu'addiyani ila ikhtiyari min huwal imanati aslah wa ditadbiri masalah aqam wa a'raf. Adanya kecermatan dan hikmah yang mengantar untuk dipilihnya orang yang lebih layak untuk menjadi imam dan untuk mengurus maslahat-maslahat dengan lebih lurus dan lebih benar. Ya, baik, maka ini adalah perkara jelas. Yang berikutnya, saya ingin kembali ke syaukah. Syaukah adanya kekuatan bahwa apa yang diperintahnya qarar dan ketetapannya itu taat. Syaukah, karena kedudukan ini, ya, sudah dia ulama tidak memandang sifat ini dan itu keliru. Ya, namun sudah dia lagi berlebihan dalam menggunakan syarat ini. Adapun Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Al-Hadis Sunnah Nabawiyah menggunakan istilah ahli syaukah untuk memberikan nama ahli halli wal akdi ini. Ini menunjukkan dekatnya kaitan syaukah kekuatan itu dengan ahli halli wal akdi. Ya, dan telah kita sebutkan tadi bahwa itu sesuai dengan tabiat atau sifat dari apa yang mereka putuskan dari pengangkatan pemimpin atau keretakan yang penting bagi kemaslahatan umat. Kalau keretakan itu dibuat namun tidak ada yang mentaati, maka tidak ada maslahatnya tadi saja. Ya, kalau keretakan itu dibuat tapi kemudian diingkari, ditolak, maka tentunya tidak akan ada faedahnya. Ya, maka dibutuhkan adanya syaukah. Mungkin pula seperti Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya yang menetapkan bahwa syaukah ini adalah paling pokok, bahkan lebih penting dari ilmu adanya. Ya, sampai dia mengatakan kalau ada seorang yang berilmu namun tidak punya kekuatan, maka dia dipisah, dikecilkan, tidak dipakai. Ya, dan yang penting syaukah itu. Bahkan dia menggunakan istilah yang lebih ekstrim, yaitu asabiyah, harus fanatik. Ya, ini memang satu fanatisme. Ya, ini mesti. Dan orang yang orang masyarakat Islam atau kaum muslimin sebagian besarnya fanatik terhadapnya, dialah yang berhak untuk menjadi anggota dari ahli halil dan akhli. Ini tentu saja dulu Yahudiyah, ya. Dan tentunya kita mengetahui akan ada Asabiyah, fanatisme dari bentuk penyimpangan karena dia lah syiar Jahiliyah. Ya, dan perlu kita ingat, Ikhwan Fiddin, bahwa bangunan dan dasar dari partai-partai politik yang ada dibangun di atas Asabiyah. Mereka membangun fanatisme, ya, dengan istilah platform ADART dan seterusnya, ya, diarahkan untuk fanatik kepada apa yang telah dibuat dari aturan-aturan partai, ya, dan itu bersangkutan tidak dari jenis demokrasi tahdid al-ahzab berbilangan partai, ya, dan rasa punya asyikat dibagi-baginya kekuasaan itu, kemudian adanya niadah, adanya sistem perwakilan, dan perwakilan itu kemudian membentuk basis massa sendiri. Dan untuk memperkuat basis massa, mereka membangun fanatisme itu, ya. Dan ini tentu saja dengan sekedar mulut namanya saja fanatisme, kita pun sudah mengetahui apa hukumnya dalam Islam, ya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya, riwayat Muslim, ketika seorang sahabat dari Muhajir memukul atau memukul pantat seorang sahabat dari Ansar, ya, maka kemudian sang Ansar ini tersinggung dan mereka kemudian bertengkar sampai akhirnya orang-orang Muhajir mundur kaum mereka dengan mengatakan, ya dal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajir, berdiri orang-orang Ansar memanggil kaum mereka untuk bersatu dan saling berharapan dengan lawan mereka dari dalam Muhajir, ya dal Ansar. Maka keluarlah Rasulullah dengan wajah yang marah. Lalu dia berkata, Adira'wati jahiliyah wa'andain al-sirikun. Apakah dengan suruhan jahiliyah yang aku masih ada di antara kalian? Da'urha sa'imma mintunah. Tinggalkanlah karena dia itu mintunah. Dia itu menghidupkan. Maka ini bila. Dan kita ingat dalam hal ini sekali lagi. Tidak akan ada partai politik yang tidak membangun asabiyah. Dimulai dengan bai'at, meskipun bai'at partai, ya, dibangun dengan bentuk pendasaran, ya, pembangunan wawasan dan seterusnya, ya, yang semuanya adalah untuk mengikat dengan partai. Al-haqqu ma qala hizbuhu, maka kebenaran adalah apa yang dipilih oleh partainya, ya, keputusan adalah apa yang telah diambil oleh ketua partainya. Dan ini tentu saja bertentangan dengan Islam, karena kita bukan untuk mengurangkan al-haq itu kepada pemiliknya. Al-haq kuli rabbika, al-haq itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya al-haq itu haqqu an yuttaba, dan hanyalah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebenaran. Dan setiap arah bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia batin meskipun dibungkus dengan bungkus apapun, ya. Maka ini Ikhwan Fiddin, perkara yang berkata dengan masalah ini, ya, jadi asabiyah ini sangat berbahaya, ya. Namun seperti kita sebutkan tadi, ya, ini bukan sebagai dasar dalam pemilihan ini, seperti yang sekarang terjadi di negara kita dan di bahkan kita dalam muslim yang lainnya, ya. Maka kita tentunya hanya mengadukan perkara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk menjadi berbuat perbaikan semampu kita. Dan tidak akan berkebaikan tanpa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaful ummah, ya, dan menjalankan Islam yang telah bersih dari syawa'ib dan kadar, dari kotoran-kotoran dan perkara-perkara ini mengatarinya dan menerapkan dalam kehidupan kita, dalam kekalian kita, dalam kita beragama dan bermasyarakat. Ikhwan bin Abdullah Yaqub, maka sekali lagi syaukah memang adalah perkara yang penting, yang pokok. Namun tidak seperti dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, bahwa para ulama tidak perlu jihi, para ulama tidak punya tempat dalam perkara ini jika mereka tidak punya syaukah. Sesungguhnya akan banyak masalah yang dihadapi dalam kedudukan ahli al-hali wal-akli ini yang tidak akan ada ilajnya, tidak akan ada jalan keluarnya, solusi dan alternatifnya kecuali apa? Dengan ilmu, tentu saja dengan ilmu syar'i. maka syaukah saja tidak cukup. Syaukah saja tidak cukup ya. Namun syaukah sekali lagi perkara yang penting pula dan sifat yang mendasar kita pada ahli haluan abdi untuk perlaksananya apa yang ditetapkan dari perkara-perkara. Baik, yang ketujuh dari sifat-sifat tersebut adalah az-zukurah, yaitu sifat atau jenis kelamin yang dilatih. Nah, ini agak sedikit sensitif ini. Khususnya sekarang-sekarang ini, dibanding banyak disuruhkan sekarang hak politik wanita. Ya? Ya. Maka kita ingatkan disini Ikhwan Hizim bahwa sesungguhnya telah datang keterangan keterangan sunnah kemudian kepada kita bahwa laki-laki adalah pengaburisan. Ya? Allah berfirman ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, laki-laki adalah pemegang urusan terhadap wanita dalam surah An-Nisa ayat 24. Ya? Dalam surah Bukhari dari hadis Abu Bakar al-Aslami yang kita disitam Rasulullah bersabda ketika benar bahwa pengganti Raja Persia adalah putrinya, maka beliau mengatakan ma'lis yuqawmi wallau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung satu kaum yang bukan berusaha mereka adalah wanita. Maka berdasarkan perkara-perkara tersebut Imam Al-Juraini yang beliau salah seorang orang Imam Syafi'i yang mengarang beberapa kitab dalam usul dan beliau ahli ilmu usul fikih, namun juga beliau adalah di antara golongan fuqaha siyasiyyin, para ahli fikih yang berkecimpung dalam bidang politik. Kitab beliau yang bagus dalam perkara adalah Muwasil Umam. Ya? Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut halaman 92. Kata beliau, dari apa yang kami ketahui secara pasti bahwa wanita tidaklah ada tempat baginya dalam pemilihan kami dan dalam membentuk ikatan imanah, karena sesungguhnya mereka tidaklah pernah dikendalikan perkara sedikitpun kepada mereka, dan seandainya wanita bisa diajak bermusyawarah dalam perkara ini, maka sesungguhnya wanita yang paling layak dan paling pantas dalam perkara ini adalah Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri-istri beliau ummahatul mukminin, dan kita kata Imam Abu Amal al-Jawzi, dan kita dengan pemikiran praktis kita sendiri secara badani secara langsung tidak akan diketahui bahwa tidak ada bahagian bagi mereka dalam perkara ini dari berbagai zaman yang telah lewat. Jadi apa yang diharapkan bahwa wanita masuk dalam hal-hal yang agni menyebabkan di dalamnya dan sebagainya. Ya, oleh karena itu sesungguhnya tidaklah ada tempat bagi wanita dalam peringkatan dan peringkatan pemimpin dan penguasa Islam. Ya, dan ini yang disebutkan pula oleh Majmu' Fatwa Al-Azhar, ya, yang disebutkan dalam Majalah Risalah Islam pada bulan Syawal tahun 1971. Disebutkan pula oleh Abu A'la Al-Mudiri, Syekh Sa'di Abu Zaid dan Dr. Abdul Karim Zaidan, ya, Sultan Majid Radib Al-Harami, Sabqah Tanir Zawri, ya, di mana mereka semua menyebutkan perkara-perkara tersebut bahwa syarat dalam ahli haluan aktif adalah laki-laki, bukan wanita. Ya, dan jika kita lihat pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala yang juga mengkala tentang hal ini, beliau memiliki satu risalah khusus tentang khatru musyarakatul matni bi ar-rajuli fi bilan al-amali, bahwa keikutsertaan wanita dengan laki-laki bersama laki-laki dalam kehidupan amal mereka, dalam aktivitas dan kegiatan mereka, tidak akan mendapatkan jawaban akan perkara-perkara yang seperti ini. Ya, jadi intinya bahwa tidak ada. Ya, namun memang kita katakan, ya, ada beberapa riwayat dan keterangan yang mungkin dipakai sebagai dalil untuk bolehnya melibatkan melibatkan wanita dalam urusan-urusan, ya. Namun ketahuilah bahwa bayi-bayi tersebut tidaklah bersifat umum, ya. Dia adalah keterangan yang berkaitan dengan qawlatu aini, kasuistik, dan dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, ya. Seperti yang terjadi dari Ummu Salamah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul, mencukur rambut dan menyembelih haji mereka, ya. Yang sudah dilaksanakan sampai pulang Rasulullah masuk ke dalam rumah dan marah hingga Ummu Salamah memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau keluar dan tidak berbicara dengan sahabatnya, menyembelihkan cukurnya, mencukur rambutnya dan langsung setelah itu menyembelih kurbannya. Maka serta-merta kemudian kaum muslimin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini qawlatu aini, perkara yang kita bukan sistik dan juga bukan berkaitan masalah penentu keputusan. Sehingga memang tidak ada halangan untuk melibatkan wanita dalam perkara-perkara tertentu, mengajak mereka bermusyawarah dalam perkara-perkara tertentu, secara khusus perkara yang berkaitan dengan wanita, ya. Dan boleh bagi anggota alim halu wal taklimi untuk bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara tersebut, ya. Tetapi ini seperti kata saya, dengan tidak mengikut sertakan mereka bersama laki-laki, sehingga mereka tidak berkumpul dengan kaum laki-laki dan tidak berkhawat dengan mereka dan tidak menetapkan dan memutuskan perkara-perkara besar bersama kaum laki-laki, ya. Ini hakikatnya bukanlah celaan kepada kaum wanita atau menghinakan mereka, namun dia wajib meletakkan perkara pada tempatnya, menjadikan perkara itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan memberikan setiap orang apa yang cocok dan layak dengan keadaannya, ya. Dan kita ingat bahwa tidak semua laki-laki juga terlibat dalam ahlul hamdulan wal akli, ya. Tidak semua laki-laki, maka tentu saja lebih lagi untuk kemudian tidak dilibatkan dalam kaum wanita, ya. Jadi kalau ada kaum wanita yang agak cemburu dalam hal ini, ya, dan mengatakan dengan hak politik kami, ya, kami juga mampu dan sebagainya, ya, kenapa kami dipisahkan dan sebagainya, mencari bahwa akan cemburu pula kaum laki-laki yang lain, ya, ya. Dan ingatlah bahwa yang dipilih dalam anggota Nabi dan Akhli adalah orang-orang tertentu. Dengan sifat-sifat yang tertentu. Jika ada yang mengatakan kemudian, tapi sifat-sifat yang disebutkan untuk ahli halu dan akhli, sebahagian besarnya ini sifat-sifat yang boleh jadi ada juga pada seorang wanita, ya. Atau seperti kaidah syariat, al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu kan berkisar pada masalah sebabnya. Jika ada sebabnya maka berlaku hukumnya, ya. Seperti tayamum, ya, dibolehkan ketika tidak ada air atau ada air tapi sedikit, ya, atau banyak air namun tidak bisa dipakai karena membahayakan kesehatan, ya kan? Nah, kalau begitu kapan ada sebabnya berlaku hukumnya, ya? Maka dari jadi mungkin demikian kita mengatakan memang yang diperhatikan dalam ahli hamil dan akhli adalah ilmu dan syaukah, ya. Tetapi telah disebutkan tadi bahwa di antara syarat itu adalah ad-dukurah, ya. Sekalipun ad-dukurah atau laki-laki tadi kita coba untuk kita pisahkan atau kita akan bahas ini misalnya yang penting sangat kita lihat, maka sesungguhnya kita akan dapatkan bahwa syaukah pada wanita tidak akan seperti dengan syaukah pada laki-laki kalaupun ada, ya. Dan wanita yang beriktizam dengan syariat maka sesungguhnya ia diatur dengan aturan-aturan syariat yang jelas yang membatasi interaksi dan hubungannya dengan kaum laki-laki, ya. Dan itu tentu saja menyulitkan, ya, aktivitasnya jika ia memaksakan dirinya dalam posisi-posisi tersebut, kecuali ia meninggalkan tuntunan syariat itu dan meninggalkan apa yang lebih besar maslahatnya bagi kehidupan mereka sebagai wanita itu saja. Ya? Maka ikhwan fillah azimillah waliyakum, kita akan dapatkan kemudian kalau begitu, ya, perkara-perkara yang kadang juga masih diangkat dengan sebagian orang, dan ini memang ada, ya, ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita boleh ikut dalam segala aktivitas, ya, bahkan mereka mengutip tulisan-tulisan dan menyebutkan dari kebar-kebar mereka ini, ya, maksud saya ini adalah pernyataan yang berbahaya, ya, pernyataan yang sangat berbahaya, dan pendahulu mereka sebenarnya adalah para penyeru kepada pemahaman orientalisme, pemahaman Islam liberal, ya. Yang kemudian di antara orang-orang yang mengangkat pendapat ini sebetulnya dikomunikasi adalah Syekh Muhammad Rasyid Ridho, ya, dengan sebuah karangan khusus Muda Al-Jinsi Mbaqif, ya, seruan dari jenis kelamin yang lembut, artinya seruan wanita maksudnya, ya, mereka minta diberikan hak itu, ya. Jadi dia berah itu juga Fikir Mustafa Sibai yang berpatnya Al-Ma'ah dari Fikir yang kanun wanita diantara Fikir dan undang-undang gitu, ya. Yang dia tidak kena teman ketinggian ini ketinggian ini kelebihan batin yang tidak berdasar, ya. Nah, yang sebenarnya saya menyebutkan bantahan bagi pendapat ini satu persatu dengan keterangan yang rinci dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan kritikan dari para ulama, ya. Kemudian waktu kita tidak banyak untuk membahas hal tersebut. Saya ingatkan kalau begitu, kemudian syarat penyempurna dan syarat kesempurnaan, ya, yang ada pada Al-Halil Al-Qadli ada empat, ya. Syarat yang pertama adalah adanya kemampuan ijtihad. Namun ingat, tidaklah semuanya harus memiliki hal itu. Jika ada sebagian di antara mereka sudah cukup, ya. Kemudian yang kedua, khibrah wa tajribah, pengalaman dan adanya kecermatan, ya, kemampuan, ya. Yang ketiga, yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa dia haruslah muwatanah, dia harus warga negara di tempat dia berada, ya. Namun penulis juga menyatakan bahwa sebenarnya tidaklah syarat hal seperti ini, ya. Apalagi kita melihat bahwa Ahlul Halil Akli ada dua golongan besar, yaitu para ulama dan orang-orang yang punya kedudukan dari penguasa dan tokoh-tokoh terpandang, ya. Dan tentu saja para ulama tidak mungkin kita batasi ilmu mereka dan apa yang ada pada mereka dari kekuatan untuk mengatur dan meluruskan dan menyelesaikan permasalahan hanya dengan ukuran wilayah teritorial. Artinya, oh, itu ulama saya, bukan untuk ulama kita, tidak ada, ya. Karena ilmu mereka yang mereka miliki, yang mereka dapatkan sebagai ilmu yang Allah berikan, ya, kepada mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan ilmu itu dan menjadikan dengan ilmu itu kemaslahatan yang terbesar bagi Islam dan kaum muslimin, ya. Sehingga dengan itu Syekh mengatakan memang domisili dan keluarga negaraan ini diantara syarat yang penting, ini bukanlah syarat pokok, ya. Dan bahwa ini maksud dengan bahwa dia warga negara bukan berarti dia terpaku dengan warga negara tertentu, bahwa selama dia negeri Islam, ya, maka sebenarnya dia masuk dalam kategori al-halil dan akdi, ya, baik untuk negaranya sendiri maupun negara yang lain. Dan ucapan dan pendapatnya bisa didukungkan, bisa dibawakan dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat, ya. Yang keempat adalah sifat wara, sifat wara, ya. Yang terakhir itu karena masih berapa banyak lagi perkara Al-Hamdulillah Al-Azim, Memang perkara ini sangat penting, ya. Karena tadi juga ada pertanyaan dari saudara Mihwan. Ustaz, ini bagaimana penerapan di Ahlul Hadis wal Akhdi? Ya? Bagaimana caranya diangkat? Dan apakah majelis permusyawaratan rakyat atau dewan perwakilan rakyat atau yang semisal yang ada sekarang ini dari yang penasihat presiden tentunya bagian dari bentuk Ahlul Hadis wal Akhdi itu? Ya? Maka tema kali ini dibahas juga setelah itu bukan soal tulis dalam pasal yang ketiga, yaitu bagaimana cara peningkatan Ahlul Hadis wal Akhdi. Dari hasil telah beliau terhadap kitab-kitab para ulama ahli fikih, khususnya fikih siasat syariah, fikih politik Islam, ya, maka beliau dapatkan ada lima bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Sebahagian ini adalah perkara-perkara yang jelas, ya. Sebahagiannya hasil dari pengaruh pemahaman yang tadi kita sebutkan, yaitu memahami bahwa masalah negara, masalah sistem pemerintahan ini pokoknya terpulang kepada maslahat rakyat, gitu. Ya, maka apapun boleh dikerjakan yang penting maslahatnya bagi rakyat. Sehingga mereka lepas baik secara total maupun sebagian dari kaidah-kaidah syariat atau batasan-batasan syariat. Ya, ada lima metode yang disebutkan oleh para ulama tadi, para fuqaha sendiri. Yang pertama, metode yang disebut dengan istilahnya tilqa'iyah, yaitu otomatis, perkara yang tidak diatur tanpa penentuan dan tanpa penetapan, bahwa sekedar dengan mereka bersifat dengan sifat itu, dan bahwa kaum muslimin mendengarkan dan taat akan nasihat-nasihat mereka, ketua dan ilmu mereka, ya, serta mengikuti petunjuk mereka karena mereka mendengar urusan mereka, maka mereka lah terangkat sebagai golongan dari Ahlul Hadis wal Akhdi, meskipun mereka tidak ditunjuk dan tidak diangkat oleh jihad rasmiah, oleh lembaga resmi negara atau lembaga resmi, lembaga resmi pemerintahan Islam. Apa? Itu terjadi secara otomatis, ya, bukan ada pada mereka yang sifat-sifat dan peningkatan sifat tersebut. Ya, ya. Ini metode yang pertama. Ya. Kemudian metode yang kedua adalah bahwa melalui penunjukan langsung dari penguasa muslim. Ya, pemimpin yang memilih menunjuk, meminta si fulan menjadi penasihat, si fulan menjadi ahli hadis dan sebagainya. Ya. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ya, al-intikhab lewat pemilihan, ya, tersebut dipilih siapa yang pas, siapa yang terjadi, silakannya, baik dalam bentuk intikhabnya dua, ada bentuk pemilihan yang sifatnya tertutup, ada yang terbuka, ya, tertutup artinya bahwa dipilih oleh orang-orang tertentu, dan terbuka dipilih oleh siapa saja, ya, masing-masing menimbang suaranya, meskipun sumbang, ya, yang pokok dia bersuara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli kandungan hati, ya? Maka dia akan membahas lebih-lebih nanti. Kemudian yang berikutnya, metode at-ta'yin wal-intikhab digunakan kedua cara itu, ya? Dan ini sebenarnya bentuk yang sekarang berlaku di sebagian negara, ya? Dengan mereka menamakan apa yang dibentuk dari majelis permusyawaratan itu adalah bentuk dari bentuk Ahlul Hadis wal Akhdi. Ya, apa itu? Dengan membagi keanggotaan dalam majelis tersebut menjadi dua keanggotaan, ya, yaitu majelis muwadi, ya, yaitu orang-orang yang memang dipilih langsung oleh voter, oleh pemilih, ya, oleh masyarakat, dan yang kedua orang yang ditunjuk untuk duduk dalam lembaga itu. Ya, ada istilah majelis muwadi, majelis suluh. Ya, jadi dewan penasihat ini dipilih oleh pemerintah. Orang macam ada dewan, yang dia senator, ya, orang yang dipilih dalam senat oleh masyarakat secara umum, menggabungkan keduanya. Ya, kemudian kalau dewan ketiga kalau itu merupakan ijtihad, kemudian kelima atau pendapat yang kelima, bahwa peningkatan ahli yang tadi ini tergantung ijtihad, terbuka luas jalannya, mau dalam demokrasi, ya, mau jalan tunjuk langsung, ya, juga boleh, tidak ada masalah. Ya? Kemudian Syekh mengumpat perkara ini lebih lanjut, ya? Khususnya dalam sisi yang berkaitan dengan metode intikhab pemilihan. Ya? Dan beliau menegaskan, ya, bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwa metode intikhab ini adalah metode yang terbaik dan ini disebutkan oleh Abu Ala Al-Maududi, ya, dalam kitabnya Muhajir Islam, ya, dia mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa metode pemulihan pada zaman ini adalah metode yang dibolehkan, ya, dengan syarat tidak boleh penipuan dan cara-cara yang tidak pantas. Ya, ini pendapat beliau. Yang tentu saja penulis menentang dengan keras pendapat ini. Ya, kenapa? Tidak hanya dari sisi bahwa tidak mungkin kita memenuhi syarat bahwa ketika terjadi pemulihan itu tidak boleh ada kongkalikong, tipuan, tidak boleh ada bentuk-bentuk cara-cara yang terlarang atau dilarang kantong hitam. Ya, ya. Maka sesungguhnya perkara ini tidak bisa kita dapatkan bersih dalam metode-metode pemulihan itu, ya, ya. Karena kebanyakan dari metode yang dipilih adalah al-ghayah tibar al-wasilah, tujuan menghalalkan segala cara, ya, ya, menjatuhkan, ya, politik uang, sogokan dan sebagainya, ya, dihadut wala haraj, ya, karena itu wajar jika kemudian sikap ketika terjadinya hasil yang berbeda dengan apa yang dia inginkan adalah masuk dalam jiwa, kan? Ya. Yang jelas, bagi sering yang bisa dipenuhi dan sangat jalan kepada katakan orang yang bisa jujur dalam perkara seperti itu, ya? Ini ya bisa salah saja, ya? Tapi pada dasarnya bahwa ini berkaitan dengan sistem metode pemilihan itu sendiri, ya? Saya menyebutkan, ya? Bahwa ada dua bahaya besar pada sistem ini. Ya, yang pertama, ya, ketika orang yang akan menjadi ahli haldi wal asdi atau sebagai naib, sebagai senator atau yang lain tadi ini, ingin duduk dalam posisi yang dia inginkan, maka dia akan menempuh cara ilmiah, tasdiq an-nafs, tukal, tujikale, ya, ya, dan itu terjadi pada semua kelompok sekalipun yang melakukan Islam. Ya? Ya. Kedua, ya, ada pada mereka semangat untuk meraih kekuasaan dan meminta-minta. Ya. Ada pun baik tentang orang yang saya ketemu, ini sudah jelas. Ya. Pada tiga konsumsi, dua alam yang dimetak. Ya. Ada pun tentang orang yang untuk mencari dan meminta-minta kedudukan, juga telah sah dengan kesulitan asyari. Ya, dimana Rasulullah SAW mengingatkan ketika ada seorang sahabat yang minta kedudukan itu, kata beliau, inna la mualli hadal amr min sa'alahu au harata alihi, dan tidak berikan kedudukan ini pada orang yang minta-minta ataupun orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkannya. Ya, dengan hadis Imam Bukhari. Ya, kemudian, ya, ini dari sisi orang yang mencalonkan dirinya. Ini bagaimana dengan orang yang memilihnya? Ya, sama saja. Ya, dalam posisi orang yang memilih, keadaannya pun tidak lebih ringan dari orang yang dipilih. Ya, lihat ini, tidak lebih ringan daripada orang yang dipilih. Kenapa? Ya, karena orang yang memilih orang dicampur. Ya, tidak dilihatkan keadaan statusnya. Ya, orang halim yang memilih, orang jahil yang memilih, orang yang anak kenalin sore katanya ABK, ABD, anak baru BK, ya, juga masuk di dalamnya, dengan orang yang sudah tua pun juga ikut di dalamnya, tidak ada pandang bulu, ya, semua ikut di dalamnya, bahkan dengan berbagai keyakinan dan agama mereka, ya, nah, dengan mungkin bisa mengatur apa yang mereka pilih. Dan kemudian bagaimana kita bisa mengarahkan mereka untuk memilih dengan benar? Tapi sebab karena menggelitkan mereka, gitu ya? Ya. Jadi kalau begitu akan mungkin. Ya. Kemudian, ya, orang-orang yang kemudian memiliki juga banyak di antara mereka, ya, adalah orang-orang yang memberikan kaki tangan, salah dan sebagainya, ya, yang ada teman-teman bentuk opini bahwa apa yang dia pilih itulah pilihan rakyat itu, ya, itu pasti, ya, dia merasa mendangung jaringan membentuk, ya, ya, satu kedekatan juga, ya, ya. Kemudian yang ternyata hasilnya adalah kebanyakan yang keluar sebagai pemenang ini dia orang yang pandai berbicara, berbagai bersilat, ya, tapi silat tidak, ya, atau orang yang punya harta dan kedudukan, ya, yang kemudian dia menggunakan itu untuk kepentingan tadi, dan sedikit dan bahkan hampir tidak kita dapatkan orang-orang yang memang terpilih karena akhlak yang mulia, karena agamanya yang kuat. Dan banyak lagi tentu saja kerusakan-kerusakan yang timbul dari jenis intikhab ini, ya. Maka ini perkara menjadi titik permasalahan, sehingga dengan demikian sesungguhnya tidaklah benar pemilihan ahli hal yang asli itu dengan cara intikhab pemilih itu yang salah, tidak, ya. Ya, sebenarnya tidak juga benar memulangkan kepada istihad, ya, karena pendapat ini dasarkan kepada pendapat yang tadi disebutkan bahwa syariat tidak mengatur perkara-perkara, dan dalam urusan pemerintahan kita boleh menggunakan segala cara yang penting kemaslahatan umat, katanya. Apa? Yang itu akan menyebabkan tidak adanya aturan yang tegas, dan setiap orang bisa mempermainkan aturan itu menurut kemauannya, ya. Maka yang laku adalah para politikus dan para ahli hukum, ya, yang kuat untuk berdebat, yang pandai untuk menampakkan yang hak menjadi batin, yang batin menjadi hak, ya. Yang kau bilang ini tinggal, maka ini juga tidaklah benar. Yang kau begitu ini yang lebih cepat, ya. Maka saya menyebutkan dua pendapat yang pertama. Ini yang paling sesuai dengan ruh Islam, paling dekat dengan kaidah-kaidah syariat. Apa itu? Itu bahwa al-hamdu wal-aqdi dia akan terpilih dari umat ini secara otomatis dengan apa yang ada terdapat dari sifat-sifat dan kekuatan, ya, dari apa yang ada dari ketundukan umat dan keadaan mereka atas petunjuk dan arahan orang-orang tersebut, ya. Dan tentunya tidak menyapa untuk adanya penunjukan dari para pemimpin Islam ketika mereka menunjuk sebagian dari kaum muslimin untuk memiliki kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi dari syarat ahli hal yang akhli, ya. Dua pendapat inilah yang kata saya paling dekat, ya. Hanyalah permasalahan adalah bagaimana penerapannya, ya, dalam konteks masyarakat Islam sekarang ini, ya. Maka ikhwan fi dinillah wa yakum, tentunya tidak tersinggung keadaan umat Islam sekarang ini, dimana kita tidak hanya carut marut dalam masalah ekonomi ataupun politik, paling penting dari itu carut marut dalam perkara akidah, berantakan dalam masalah syariat, ya. Dan ketika diingatkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan politik, ekonomi dan semua permasalahan para umat ini haruslah dikembalikan kepada ilmu syariat, maka tentu saja yang paling pokok dan paling penting untuk ditentukan adalah carut marut dalam perkara akidah dan agama ini, yang paling pokok. Karena ketika orang masih punya perkembali yang lain, punya referensi yang berbeda, bagaimanapun kita mengajak mereka untuk mengembalikan politik kepada politik Islam, tata aturan Islam, ekonomi Islam, mereka tidak akan kembali karena banyaknya referensi, banyaknya penawaran dan cara penyelitinya umat Islam itu sendiri. Paham ya? Nah, kalau begitu bangunan dasar yang perlu kita bangun adalah menunjuk umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada sebuah pertanyaan yang menarik pada yang tanya salah satu ikhwan. yaitu bahwa benar Ustaz, kita tidak bisa untuk melakukan perubahan sekarang ini atau membentuk al-hal wal akdi kecuali dengan masuk ke dalam lembaga yang telah ada. Sebab kalau tidak, berarti kita harus merombak total semua tatanan yang telah ada, ya? Dan itu pastinya tidak mungkin, ya? Tidak mungkin akan terjadi kegencangan, ya? Kegaduhan dan burhala, ya? Kalau begitu harus masuk ke dalamnya untuk melakukan perbaikan sedikit demi sedikit katanya, ya? Atau gimana untuk mencoba memberikan solusi yang terbaik bagi umat ini. Maka jawabannya adalah bahwa ikhwan fillah rahimahullah wa rahmatuh, orang yang masuk dalam perkara seperti ini dengan niat yang baik dan kehendak yang terpuji, ya, lihatlah apa yang mereka lakukan ketika mereka di dalam, ya, bahwa ternyata kemudian mereka tidak mampu untuk menyuarakan Islam, mengajak umat untuk kembali ke dalam Islam, sebab mereka lah orang pertama yang tidak menerapkan. Ya, kapan mereka terapkan, mereka akan terusir dari singgasana mereka. Ya, kemudian ketika mereka tersibukkan dengan urusan mereka, katanya urusan umat, ya, cenderung tanpa bekal ilmu. Ya, dan kemudian mereka akhirnya mengabaikan pos yang paling penting, yaitu memperbaiki semangat keagamaan dan mengembalikan umat kepada syarat Islam yang benar. Ya, terbukti dengan urusan itu. Kalau beliau mengatakan, tapi kan kami punya kader di Ustaz, ada kader kok, kami masuk ke sini pengobatan memang, tapi kan ada kader kita di dalam, di luar, ya, kita mengatakan kader itu pun akhirnya terjebak kepada apa yang dibawa oleh pendahulu mereka. Ya, sehingga berilah khutbah Jum'at menjadi mimbar ajaran kepada partai. Ya, jadilah kemudian semangat fanatisme bungkus untuk mengajak kepada apa yang mereka inginkan dari kekuasaan dan kedudukan. Jadilah bahkan isu-isu Islam Irak, ya, Afghanistan dan Palestina jadi barang dagangan komunitas untuk menaikkan suara atau merendahkan, merendahkan. Tidak. Itu yang terjadi. Dan akhirnya bahkan mereka, orang-orang yang mengatakan tadi, yang memperbaiki, melecehkan, meremehkan, atau tidak memandang sebelah mata, atau lagi dua mata. Sebelah mata tidak dipandang, ya. Bagi orang-orang yang mencoba untuk mengajak umat untuk kembali ke dalam sunnah, mengajak mereka untuk kembali kepada akidah yang lurus, akidah al-sunnah wal-jamaah, kepada fikri yang bersih dari kesalahan, yang dekat kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa terikat dengan fanatisme madhab, tanpa terikat kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari kelompok-kelompok yang tetap dalam Islam, ya, cenderung diremehkan, ya. Orang yang buka sekolah dan madrasah, yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid, oh, telah mengajar saja, ya, tidak ada perhatian kepada ilmu dan seterusnya. Itu terjadi. Padahal ingat lah, ikhwan fiddin, seandainya mereka pun berhasil meraih kekuasaan, mampukah mereka menerapkan Islam itu tanpa adanya pemahaman yang benar di kalangan masyarakat dan kaum muslimin? Tidak. Kita akan dapatkan bahwa ketika mereka mencoba menerapkan Islam dengan kekuatan mereka, yang pertama kali akan mengingkari mereka justru umat Islam sendiri, yang jahil akan agamanya, yang berpecah dalam perkara akidah, apalagi dalam perkara fikih, dalam perkara ekonomi, dalam perkara politik. Mereka bagaimana mengusung Islam? Ya, akhirnya seperti itu tadi. Lalu, kalau begitu akhirnya pun mereka mengatakan, ya kalau begitu saya sedang pulang kekuasaan sekarang, saya menurut undang-undang, tapi tolong kalian yang sosialisasi, kalian yang dakwah dengan baik, kalian yang mengatur dan arahkan umat kepada Islam yang benar. Kalau begitu, mengapa mereka tidak melangkah dari awal dengan cara seperti itu? Ya? Maka Islam itu din, ya? Ini menginginkan dari perkara yang sering sana, adil halil akhirnya. Ya? Kalau kita mengatakan, wah kalau begitu masih panjang jalannya Ustaz, ya? lagi baru bisa sampai itu. Kita akan mengatakan, apakah jalan yang ditempuh sekarang itu lebih dekat? Tentu itu. Setiap kali jatuh satu partai akan timbul partai yang lain. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Itu punya Allah. Setiap partai dengan kata yang berbeda akan berbangga. Jadi tidak mungkin kita meraih Islam dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau bisa kita dapatkan, maka dia kasarabun berkiah. Dia adalah seperti kata marjana yang orang kan sama kemudian tadi ada air yang ternyata dia bukan. Maka sekali lagi Alhamdulillah, ingatlah perkataan Imam Ibnu Qayyim, man istatara at-tariq dha'afa min-syuhud. Barang siapa menganggap masih jauh perjalanan, maka ia akan lambat itu. Ketahuilah bahwa tidak ada jalan yang tercepat, teringkas untuk mengembalikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlakunya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemerintahan Islam kecuali dengan syariat Islam itu sendiri. Islam yang paling ringkas. Maka tetaplah optimis dalam langkah, tetaplah berseni dalam mengajak kepada kebaikan dan sebarkanlah ilmu dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyebarkan isu-isu yang kotor dan ajakan kepada kelompok yang tidak sesuai dengan Islam. Maka Islam sedina azimillah wa'alaikum, sesungguhnya perkara yang disebutkan oleh syekhnya perkara yang sangat bagus, perkara yang boleh jadi seperti disebutkan di awal pembahasan, pertimbangan dari kalangan tokoh-tokoh Islam, apalagi kaum muslimin, pengetahuan tentang hakikat halul halul dan akli, bahwasannya sesungguhnya ada satu nuhan, ada satu sistem dalam politik Islam yang ternyata dia adalah sistem yang saling sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Bahkan dia adalah kaidah syariat sendiri, yang dia jalan yang paling murah, tidak perlu berutang ke luar negeri. Dia jalan yang paling aman dari perselisihan dan persengketaan, tidak akan menimbulkan pertumpahan darah. Dan ini adalah perkara yang tentu saja jika dilaksanakan dengan ikhlas, diharapkan akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan barakah yang akan turun ke dalam negeri yang menjalankan sistem ini. Maka Islam sendiri sampai itu semakin kita berhubungan hal yang akhir, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghasilkan diri lebih lanjut dan tulisan-tulisan dan karang-karang yang tulisan para ulama dan para masyih serta para asyadid yang bisa membantu kita dengan perkara ini, dan semoga kita diberikan politik yang salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berjalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini dan tidak pernah merasa kecil hati dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan senantiasa kita untuk bersemangat untuk mengajak orang kepadanya setelah kita berusaha mengenalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu, dan kemudian kita bersabar dalam mendakwahkannya kepada umat kami yang rabbal alamin. Demikian bahwa kita pada hari ini, selanjutnya ada pertanyaan dari ikhwah yang penting kita jawab. Dan cukup beragam pertanyaannya, termasuk yang perkara-perkara yang sungguh berhasan, sehingga menanggung bagian sungguh pembahasan saya tidak akan bahas ini, mohon majlis khusus, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ini, ada pertanyaan apa yang kita lakukan sambil kau merintah dan menjadi pemimpin kita. Ini pertanyaan yang bagus. Dan sesungguhnya satu perkara yang perlu kita ketahui, bahwa Islam senantiasa mengajak kepada kesatuan, dan bahwa tentunya kesatuan yang paling pokok adalah kesatuan dari kepada Rasulullah, bersatu dengan Al-Quran dan Sunnah. Waktu sudah dihadir Allah ini merata pada aku. Jika terjadi kemudian setelah kita meraih keterangan tentang tidak bolehnya, lalu kita menjadi pemimpin, dan memiliki posisi-posisi yang berkaitan dengan masyarakat umum, apa sikap kita jika ternyata pada sebagian jawaban, ya tidak hanya dalam masalah presiden misalnya, tapi yang ini dari bawahnya, ternyata kalau menjadi pemimpin, maka sekarang kita bersabar, ya, kita bersabar, ya, dan tidak lain bisa kita lakukan kecuali kembali mengajak kepada Quran dan As-Sunnah dengan teman salafi umat, menyampaikan dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, ya, dan untuk kita ingatkan dari bahaya kemungkaran dan kejelekan dari siapapun dan dimanapun kita berada, ya. Dan Syekh Ibrahim Ru'ayni hadirahumatan protes dengan kali ini masalah jalan-jalan politik seperti ini tiap-tiap yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ya, jika terjadi seorang mantan dari pemimpin di penjara, maka beliau menjawab dari sebelumnya, jika terjadi hal yang seperti itu yang lain sekarang tersebut disyarat, maka wajib bagi kaum muslimin untuk bersatu di bawahnya, ya, demi menjaga tahkim ad-dahna wa hikmah mubdina, untuk menginginkan masyarakat agar tidak terjadi huru-hara dan juga untuk tidak menimbulkan pertumpahan darah. Ini jika seorang di antara mereka tadi kemudian mendapatkan kekuasaan itu dengan ghalabah, dengan cara dominasi. Dominasi ini banyak bentuknya, ya, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih syiah asy'ariyah. Dominasi yang ada dahulu adalah bersama dengan bentuk kudeta, bentuk penggunaan kekuasaan, ya. Maka kita wajib untuk taat kepada pemimpin yang terpilih itu jika kaum muslim telah bersatu di atasnya, ya, jika bahwa dia memiliki kekuatan untuk menyatukan kaum muslim, ya. Demikian pula kita kasih berita lagi, jika ia mendapatkan dominasi itu dengan cara demokrasi, harusnya pemilu, ya, tepat kita wajib taat dan patuh kepadanya fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak boleh keluar dari apa yang berkaitan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam perkara-perkara ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihad yang kemudian dipilihnya dari perkara dari kepada para ulama, ya, karena untuk menentukan kaum muslim dalam perkara tersebut, ya, sampai Allah memberikan jalan keluar dari urusan mereka. Dan tentu saja tidak akan ada jalan keluar itu kecuali kaum muslim memperbaiki keadaan mereka sendiri. Alamat kurnia tuan dulu, ya, berdasarkan tuanlah kalian akan mendapatkan pemimpin itu sendiri, karena pemimpin terlahir dari kaum itu juga, ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak berubah kaum hingga mengubah apa yang ada mereka. Selain Arab Saudi, siapa lagi negara yang menerapkan sistem alhamdulillah akhli, ya? Adakah semua negara kita memiliki alhamdulillah akhli? Apakah setiap daerah provinsi harus memiliki alhamdulillah akhli? Ini memakai melakukan, ya? Jelas bahwa negara Saudi memiliki alhamdulillah akhli, ya? Dan ingat tadi bahwa dia tidak memiliki satu kelembagaan yang dibentuk, ya? Tapi mereka adalah orang-orang yang didengarkan perkataannya dan diterima, dan kita dapatkan itu dalam seperti misalnya adalah hayat kibari ulama, ya, hayat kibari ulama, ya, kemudian adalah menjainah dan istara bawang bersyad, ya, maka mereka adalah tokoh-tokoh para ulama. Dan ingat, Saudi Arabia subhanallah tidak hanya mencukupkan dalam urusan mereka dengan ulama dari Saudi. Jangan disangka bahwa yang diterima di Saudi yang punya paspor Saudi misalnya, ya, atau yang punya KTP Saudi, tidak, ya. Karena itu pemerintah Saudi Arabia membentuk apa disebut negara radikal Islam, ya, membentuk negara kecil Islam, ya, ada lagma-lagma, ya, menembak masalah hukum-hukum Islam yang kontemporer sekalipun, hukum wajib yang menggabungkan para ulama dari berbagai negara, ya, yang kemudian hasil dari kesepakatan itu disebarkan dan sudah luaskan di kalangan kaum muslimin, tidak hanya di Saudi, bahkan di seluruh belahan dunia. Ya, ini bentuk dari penyelamatan ahli dengan akhlak. Ya, nah, kalau begitu, negara mana lagi? Ya, saya tidak tahu dengan negara-negara lain, negara-negara musuh, ya. Dan tentunya yang paling penting adalah kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada para pemimpin kita, memberikan mereka di kalangan salihin, para pembantu-pembantu yang penasihat yang soleh, yang kemudian merasa menetapkan perkara dengan ilmu dan hikmah yang senantiasa di bawah kerangka syariat. Amin warahmatullahi. Kalau kita berharap memiliki ahli ini, tidak ada tentu saja, meskipun ada perkara-perkara yang mirip dengannya, ya, presiden perlu mendapat penasihat, ya kan? Ya, ya. Dan penasihat itu orang-orang yang kapabel dalam bidangnya menurut presiden. Dan dalam perkara ini berarti mereka ini mengasih dalam bidang ahli syura atau bahwa mereka dalam bidang ahli yang takdir. Tapi penerapannya sendiri dan jawabannya lembaga ini tidak ada. Ya, baik. Ada pertanyaan. Saya pernah mendengar Aisyah pernah menjadi panglima perang. Sehingga banyak ustaz di televisi yang membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin negeri. Nah, itu tadi yang disebutkan, ya. Kami menganggap pemikiran yang tadi disebutkan bahwa tidak ada larangan dan sebagainya yang bisa diperlukan dari syariat. Yang benar bahwa Aisyah radhiyallahu anha bukan panglima perang. Bahkan para ulama membahas ketika beliau keluar dalam perang Jamal, ya, beliau keluar bukan untuk memberontak dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, namun beliau datang dalam bentuk nasihat, ya, dalam bentuk berbuat islah. Namun beliau dikhianati oleh orang-orang yang menyusup ke dalam kaum muslimin untuk menyebarkan huru-hara dan permusuhan. Itu yang benar. Jadi beliau tidak pernah merongrong pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tidak, ya, namun beliau keluar untuk islah, ya, dan mereka beristihad dalam perkara itu, ya. Dan bukankah kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyesali, ya, menyesali apa yang ia pilih dari Yazid ketika itu, ya, ketika ia mendengar ketika pulang dari zaman itu ia mendengar suara mudahulkan suara rongrongan anjing, maka serta merta ia ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih hidup, di mana beliau berkata bahwa para istrinya, apakah yang akan terjadi jika melenglong anjing, ya, bahkan sebahagian di antara kalian. Mereka semangat ketika ada kajian seperti itu. Maka Aisyah kaget akan melihat kesamaan dengan Abu Rasulullah dan akhirnya dia tidak sadar dan merujuk. Dan itu kalau para ulama dalam kitab-kitab tarikh mereka. Jadi Aisyah sendiri tidak merujuk, ya. Rujuk dari kepada bukan tobat. Karena masalah istihad tidak ada tobat tapi rujuk. Ya, wallahu'alamu bissawab. Apakah benar Aisyah pernah demonstrasi? Nah, ya Aisyah terkenal dalam perkara ini. Wallahu'alamu, ya. Tidak pernah dia demonstrasi. Ya. Kalau melihat orang selalu memberontak kepada Ali, ya, tentu saja asalnya mereka dengan pemahaman pelaku dosa besar, kafir. Ya. Dan mereka mahami akidah al-wa'di wal-wa'id. Ya, menentuk akhidah mereka di dalam yang lain. Dan karena itu mereka memberontak dari setiap pemimpin muslim meskipun menegakkan sholat selama dia telah berbuat dosa besar menurut mereka, ya, maksudnya selama mereka memberontak. Jadi penyimpangan dalam perkara akhidah. Ya, ya, dalam kondisi negara kita seperti sekarang ini, apakah yang harus dilakukan dalam masalah politik? Ya, tidak boleh diperlakukan kalau berdakwah menyampaikan al-haq kul al-haq walau kanan nirra dan ini kita sampaikan al-haq itu meskipun kadang, ya, menjadi krisis kelima sebagian orang, ya, karena sesungguhnya Islam di dalam sebuah perkara atas dia tetarbiah membersihkan Islam dari perkara-perkara yang bukan darinya dan membina masyarakat Islam di atas Islam yang murni, ya. Semua Rasulullah SAW berdakwah di awal dakwahnya mengingkari perubahan berhala, mengajak umat atau bangsa Quraisy ketika itu untuk meninggalkan fanatisme kesekuan dan pengagungan kerajaan. Ya? Nah, jadi itu yang dilakukan, melaksanakan Islam secara utuh, secara murni dan konsekuen, dan bahwasanya kita pun berusaha dalam menyampaikan dakwah tersebut dengan hikmah. Menjadi anggota Ahlul Hal wal Aqd yang tidak terpenuhi pada mereka. seperti saukah misalnya, ya, apalagi ini. Bahkan aneh, dia kemudian sekedar keikutsertaan dalam kelompok itu sebagai dasar bahwa dia pun telah diangkat, sudah diberi mandat sebagai ahli haluan dan akhli. Ya? Dan ini membuka pintu perselisihan dan perpecahan selebar-lebarnya. Sebagai contoh misalnya, partai Islam sekarang ini. Ya? Ya. Semua mengatakan wajib pilih partai Islam. Ini adalah jihad politik. Tapi mereka sendiri tidak mau bersatu. Ya kan? Tidak akan bersatu. Mereka tidak pilih. Aneh kan? Kenapa? Justru mereka bersenang-senang dengan perpecahan itu. Di satu sisi mereka mengatakan kita umat Islam harus bersatu pilih partai Islam. Ya. Tapi pemilu yang ini, ya, kalau mereka mengatakan bahwa kita partai Islam, ya, kita mengatakan bukankah jika ada partai, ya, kita akan berbicara. Kalau kalian tidak ikut, ya, kita berjalan yang terlalu bahaya. Kenapa? Karena akan bisa naik orang yang tidak berwenang memimpin pemerintahan. Ya? Maka kita mengatakan, bukankah kita terpecah suara kaum muslim ini? Mungkin juga terjadi, ya, adanya orang yang tidak berwenang memimpin pemerintahan itu. Sama saja. Ya? Belum lagi dari sistem itu sendiri yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Ya? Bisa begitu, kita mengatakan harus mereka menyelesaikan urusan dalam negeri mereka sendiri dulu. Jadi, setelah itu silahkan menawarkan. Kalau masih berani untuk menawarkan dulu. Yang terlihat mesti terjadi, ya, perlombaan, persaingan, ya, di antara mereka sendiri. Dan akhirnya, kita lihat hasilnya. Bahwa tidaklah kaum muslimin berlian dari partai-partai itu kecuali dari kelakuan dan tingkah laku orang yang mengaku sebagai pemilik partai-partai itu sendiri. Ya, itu yang terjadi. Tentunya di samping masalah ilmu yang kurang dan belum tersebar di dakwah di kalangan kaum muslimin sehingga tidak adanya ukuran yang benar dalam menimbang permasalahan-permasalahan itu. Ya, masalah yang kedua, kelompok-kelompok seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai ahli hal dan hati. Ya, karena ada syarat dan sifat-sifat serta tugas-tugas mereka. Ya, dan kita ingatkan di sini, Syekh juga mengingatkan dalam kitab ini. Ahlul hamdi wa akhli pun tetap ada, meskipun ketika kekuatan kaum muslimin itu tidak lagi, ketika kekuatan tidak lagi dengan kaum muslim. Atau dengan kata lain, tidak ada pemerintah Islam, misalnya. Ya? Kata mereka, kata Syekh di sini, bahwa ahlul hamdi wa akhli memiliki kekuatan yang besar dalam menyatukan kaum muslimin dan menjadi niabah sebagai wakil dari kaum muslimin untuk menetapkan perkara-perkara yang bertanggung kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya? Nah, kalau begitu, contoh praktis mungkin yang bisa kita ingatkan di sini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama dalam hayat ulama dalam fatwa mereka tentang dalam perkara peretakan puasa Ramadan, ya, mohon maaf ini kemudian sebagai contoh, ya, dengan mengingat bahwa bagaimanapun tidak boleh kita nafikan terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, bahkan dari ulama terdahulu tentang apakah disatukan matlak seluruh dunia atau setiap negeri memiliki riwayat tersendiri, ya, walau sekarang telah ada terdahulu dan kini jika orang mengatakan bahwa hanyalah terjadi persatuan itu kalau semua satu matlah, ya, sebab presiden tersebut berada dahulu dan tetap sebuah kaum muslim bersatu ini bukan, ya, maka tidak boleh menjadi bahan untuk justru membuat kita berbeda dan berpecah, ya, ya. Dan kita ingatkan disini dan ada yang menetapkan bahwa dalam peran masyarakat atau negara yang tidak Islam, negara-negara kafir, maka mereka menulangkan penetapan Ramadan kepada dewan Islam yang ada di antara mereka atau kepada organisasi Islam yang mengurus maslahat mereka di negeri-negeri kafir tersebut. Ya, ibaratnya saya asumsi muslim yang ada di situ. Ya, meskipun tentu saja ini bukanlah representasi dari ahli-ahli yang wal aqdi itu, tetapi meminimalisir keadaan. Ya, seandainya mereka mengangkat hal-hal di akal-akal antara mereka atau secara otomatis terpilih di antara mereka dengan adanya ketaatan dan diakui mereka dengan sifat-sifat mereka, maka Abu Hawa nikmah itu adalah yang terbaik dan kehidupan mereka ketika mereka ada diberi kafir tersebut. Ya? Tapi ini yang penting diingatkan, dan masalah yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang akhir ini sangatlah banyak dan di antara perkara-perkara yang penting dan pokok dan memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Islam adalah syariat yang sempurna, dan bahwa perkara-perkara yang menimpa umat sekarang ini dari kawaris, dari musibah, bencana, kekacauan dan sebagainya, sesungguhnya terjadi karena jauhnya kita dari syariat Islam itu sendiri, karena seringnya kita meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terabaikannya buah karya dan hasil pengak dari para ulama yang terdahulu, yang mereka telah mencoba untuk menggambarkan kepada kita, memaparkan dan menjelaskan dengan gamblang akan keluasan dan kesempurnaan Islam itu, dan bahwa Islam menuntaskan segala permasalahan dalam kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, atau lagi perkara yang berkaitan dengan masalah akhirat mereka. Ya? Maka kalau begitu, hendaknya menjadi semangat kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk berusaha mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sekecil apapun dalam kehidupan kita, dan untuk kembali kepada-Mu menghadiri majlis-majlis ini, karena sesungguhnya dengan itulah Allah menjamin kemaslahatan kaum muslimin, bahkan menjamin kemaslahatan umat seluruhnya. Maka ikhwan fil din, dalam ini sebagai penutup pertemuan kita dan kesimpulan dari apa yang diinginkan dari pembahasan kita pada hari ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita untuk tetap berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga Allah menentukan waktu bagi kita amin rabbal alamin. Dan tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada seluruh kaum muslimin, kepada kita dan para pemimpin kaum muslimin, dan Allah memberikan kepada mereka bidaratan salihin, para penasihat dan pendamping yang saleh, yang senantiasa hikmah dan mengantarkan umat kepada apa yang lebih bermanfaat bagi mereka. Dan Allah menjauhkan para pemimpin kita dari bidaratan salihin, dari pendamping-pendamping penasihat-penasihat yang jelek, yang tidaklah mereka inginkan bagi umat ini kecuali kehancuran. Dan kalaupun mereka menginginkan kebaikan, bahwa mereka dengan memiliki sunnah Rasul meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah itu sebagai awal kehancuran bagi mereka. Maka semoga Allah menjauhkan para pemimpin kepada perkara itu amin wa rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.